Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muqtasatuha. Fa inna kullam muqtasatin bid'ah fa inna kullam bid'atin dhalalah wa kullam dhalalatin finar. Baik, kita lanjutkan talim kita ini. Dan kayaknya ada yang sebagian saya baca, sebagian enggak kayaknya ini. Atau dibaca semuanya? Ya, ana nyantai aja, maksudnya kalau tak baca semua, tak baca semuanya, kalau enggak tak lewat, ya mana yang paling penting tak baca. Hah? Iya. Enggak selesai nanti. Taib. Yang nomor 5, wali washabi wa man tabi'a law misan ila yaumil faza, sudah saya terjemahkan. Adapun fawaidnya sudah kita lanjutkan aja. Kemudian setelah itu walihi, yang anak paling penting di sini adalah walihi dan para wa'alihi dan para kerabatnya. Siapa kerabatnya? Adalah man hurimat alaihimus sadaqah, orang yang diharamkan padanya sadaqah. Itu namanya keluarganya di sini, ya. Jadi wa'alihi wasahbi, wa'alihi dan keluarganya Nabi Muhammad, yang mudah-mudahan tercurahkan salawat serta salam kepada keluarganya. Siapakah keluarganya? Man hurimat alaihimus sadaqah, orang yang diharamkan sadaqah padanya. Siapakah dia? Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib. Banu Hashim dan Banu Abdul Muttalib, dia adalah orang yang diharamkan sadaqah. Naam, dan mereka lah adalah keluarga Nabi alaihi salatu wa wassalam. Naam. Kemudian di sini was washabi, para sahabatnya. Para sahabat, sahabatnya. Apa definisi para sahabat? Seorang yang ketemu sama sama Nabi. Naam. Di saat dia ketemu beriman dengan Nabi dan dia mati dalam keadaan beriman, ya. Walaupun diiringi dengan kemurtatan, ya. Walaupun diiringi dengan kemurtatan. Madzalik, yang namanya sahabat Nabi, pertama adalah orang yang ketemu sama Nabi. Kalimat ketemu itu lebih bagus daripada melihat. Karena melihat nanti bagaimana dengan orang buta? Kalau ketemu, baik orang buta maupun tidak buta, yang namanya ketemu aman. Dia ketemu sama Nabi alaihi salatu wassalam dan beriman dengan Nabi. Di saat dia ketemu, di saat dia ketemu beriman dengan Nabi alaihi salatu wassalam dan mati di atas keimanan. Walaupun diiringi dengan kemurtatan, makna dzalik, dia beriman dengan Nabi, kemudian setelah itu murtad. Lalu masuk Islam lagi. Islam lagi. Maka itu enggak ada masalah. Tetap dikategorikan apa? Dia adalah sahabat. Tetap dikatakan sahabat. Jadi kata sahabat tidak hilang darinya, ya. Tidak hilang darinya. Enggak hilang darinya. Tetap masih dikategorikan sahabat walaupun dia telah murtad sebelumnya. Jadi telah masuk Islam, telah beriman dengan Nabi, lalu murtad, lalu masuk Islam lagi, ya. Dan ini adalah definisi Ibnu Hajar dalam kitab Nuzhatun Nazar. Kemudian selanjutnya, bait yang ke-6. Man ihtada bihajjihi faqad zafara wa man yahdi an nahjihi faqad khasira man ihtada. Perhatikan di sini, barang siapa yang ihtada, mengambil petunjuk, bihadjihi, dengan petunjuknya Allah, faqad zafara, maka dia akan beruntung. Wa man yahdi, barang siapa yang menyimpang, naam, hadihi Nabi ya, bukan Allah, man ihtada, barang siapa yang mengambil petunjuk, bihadjihi, dengan petunjuknya Nabi, faqad zafara, maka dia akan beruntung. Maka dia akan beruntung. Wa man yahdi, barang siapa yang menyimpang, an nahjihi, dari jalannya Nabi, faqad khasira, maka sungguh dia akan rugi. Ya, maka sungguh dia akan rugi. Syahiduna, maka kita harus di atas manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita harus di atas manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam. Fama huwa manhaj? Apa itu manhaj? Tahdir? Manhaj wa at-tariqah allati salakaha biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya manhaj, dia adalah suatu jalan yang jalan ini dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua perkara. Semua perkara. Kita belajar makan dan minum sesuai dengan Nabi, itu juga manhaj. Kita dalam adab berjima sama istri, ya kan? Ya, itu juga manhaj. Kita poligami ya. Belajar istri bagaimana cara adab-adabnya atau bagaimana syarat-syaratnya sesuai dengan Nabi alaihi salatu wasallam, itu juga manhaj. Jadi jangan difahami manhaj itu hanya apa? Manhaj tahlil. Nah, jangan difahami itu. Jangan kita barakallahu fikum kenceng dalam bab tahdzir tapi manhaj yang lainnya dia tidak perhatikan. Manhaj yang lainnya dia perhatikan. Sebagian ulama tidak bisa dibedakan antara manhaj, dibeda-bedakan. Wa innama manhaj syamil. Manhaj itu sempurna mencakup pada semua aspek yang ada. Jadi sebagian ulama tidak mau mengkhususkan manhaj itu dalam bab takdir saja. Wa innama manhaj itu syamil, mencakup fi hayatin nabiyina alaihi salatu wassalam. Semisal syekhuna mubi rahmatullah alaih, ketika beliau di maktabah, ya kan, di maktabah, sebagian apa namanya, sahibul maktabah, penjaga maktabah, memberi kitab itu dengan kutubul manhaj, yang satu kutubul akidah. Syekhuna datang masuk isyada, dirobek kutubul manhaj tadi. Manhajuna wa manhaj, manhaj wa manhaj, manhaj ada kulah di manhaj Nabi alaihi salatu wa wassalam, kulah di manhaj Nabi alaihi salatu wa wassalam. Sebagian ulama la, tetap dibedakan, maksudnya manhaj itu ada makna khusus dan ada makna umum. Ala kulli hal, ada khilaf di antara mereka, ini bukan pembahasan kita. Ahamu syai' barakallahu fikum ikhwan, barang siapa yang dia di atas manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam dalam semua keadaan, maka dia akan zafirah, maka dia akan beruntung. Dan barang siapa yang menyimpang dari manhajnya Rasul alaihi salatu wassalam dalam semua keadaan, maka dia akan khasirah, maka dia akan rugi. Sebagaimana yaqulullah azza wajal, man ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu, maka dia tidak akan tersesat, wala yashqa, dan tidak akan sengsara. Makna dzalik, barang siapa yang mengikuti petunjuknya Rasul alaihi salatu wassalam, pasti dia akan beruntung dan tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tapi ini ingat dalam semua keadaan ya, semua keadaan. Kita butuh belajar ada butuh amadab makan dan minum. adab tidur, ya kan? Adab tidur, adab bermajelis, adab bermuamalah sama teman, adab bagaimana sikap kita menghadapi orang yang salah. Itu semuanya butuh adab, butuh ilmu, butuh ilmu. Dan ini adalah nahjun Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Tulfi bihi ilal falahi manhaja wa an jami'il mu'dhilati makhraja. Tulfi bihi. Tulfi, kamu akan menjumpai. Bihi, disebabkan mengikuti manhajnya Nabi. Tulfi, kamu akan menjumpai. Bihi, disebabkan mengikuti manhajnya Nabi. Menjumpai apa? Ilal falahi, kepada keberuntungan. Manhaja, sebagai manhaj, sebagai jalan. Engkau akan menjumpai jalan di atas manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam. Engkau akan menjumpai kepada keberuntungan. Wa an jami'il mu'dhilati, dan engkau akan menjumpai an jami'il mu'dhilat, semua mu'dhilat, muskilah-muskilah, makhrajah, pasti akan ada jalan keluarnya. Jadi semua muskilah, semua kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam apa saja, kalau kita di atas manhajnya Rasul alaihi salatu wassalam, pasti kita akan temui jalan keluarnya. Mana dalil? Kalau andai kata kita ada muskilah antar teman, kalau kita semua di atas manhaj Nabi, pasti akan ketemu. Tapi kalau kita bertengkar antar teman, kemudian gak ketemu, berarti ini ada masalah. Pasti ada masalah. Kalau semuanya itu di atas manhajnya Nabi alaihi salatu wassalam, di atas tarik, pasti akan ketemu dan pasti akan ada jalan keluarnya. Ternyata kalau kita gak ketemu, berarti ada masalah. Berarti error, Pak, itu, Pak. Error. Pernah Syekh Muhammad Al-Imam dikhabarkan salah satu muridnya kepada saya, jikalau ahlu sunnah ketika mereka berselisih dan tidak ketemu perselisihan yang ada, berarti ada penyakit di dalamnya. Hati-hati loh ya, ini butuh direnungkan. Berarti ada yang gak beres di dalam kita bermanhaj di atas manhajun Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti gak beres. Berarti ada apa? Allahu Akbar ya. Berarti butuh dikoreksi, ini ada apa ini? Ini loh apa ini? Dan ingat ini prinsip ini. Pasti kita akan dapat jalan keluar kalau kita di atas manhajun Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Falaisa khairun qattu illa qarrarahu walam yakun min syarrin illa hadzarahu. Falaisa khairun, tidak ada kebaikan qattu sama sekali illa qarrarahu, kecuali Nabi sudah jelaskan. Tidak ada satu kebaikan pun, itu pasti sudah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Walam yakun min syarrin, dan tidaklah dari kejelekan apapun illa hadzarahu, kecuali Nabi sudah peringatkan darinya. Kalau memang itu kebaikan, pasti akan dijelaskan oleh Nabi. Kalau memang itu suatu kejelekan, pasti diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah kaidah apa? Kaidah di atas manhajun Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah satu kaidah untuk membantah bid'ah. Membantah bid'ah. Kalau andai kata kebaikan itu antum anggap kebaikan, maulud Nabi atau seterusnya atau setelah itu, kalau itu memang satu kebaikan, pasti itu dijelaskan oleh Nabi. Kalau memang taubat itu harus ada syaratnya, ditulis atau yang lain, kalau memang itu adalah satu hal yang disyariatkan, pasti ada penjelasan dari Nabi dan para sahabatnya. Ya kan? Kalau memang keadaannya semisal itu, pasti akan ada penjelasan. Kalau enggak ada penjelasan, berarti min aina. Dari mana? Kan begitu. Dan tidaklah dari suatu kejelekan, pasti Nabi sudah mengingatkan. Pasti Nabi sudah mengingatkan itu. Kalau memang itu satu kejelekan, pasti sudah diingatkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Itu semuanya berdasarkan dengan hadis Abi Dzarin radhiyallahu taala anhu. Tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggalkan kita. Nabi meninggalkan kita. Wa ma ta'irun yuqallibu janahai fil hawa'i. Dan tidaklah burung yang menggepakkan kedua sayapnya di udara illa wa huwa yuhadziruna min ilma. Kecuali Nabi sudah memperingatkan kepada kami darinya tentang ilmunya. Sudah dijelaskan oleh Nabi, sudah diingatkan oleh Nabi kepada kita. Faqala Rasul alaihi salatu wassalam, wa ma baqiya syai'un, tidaklah sesuatu yang tersisa. Yuqarribu minal jannati wa yubaidu minan nar, yang itu mendekatkan dari surga dan menjauhkan dari neraka. Illa qad bayyana lakum, kecuali sudah dijelaskan kepada kalian. Menunjukkan apa yang itu mendekatkan ke surga, apa itu yang menjauhkan dari api neraka, sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang nomor 9. Fadinuna lam yakhlu an hukmin ala marriz zamani law bada ma a'dala li'annahu qad ihtawa qawaida tustakhrajul ahkama anha rasada. Fadinuna, kalau begitu agama kita, lam yakhlu, tidak akan lepas, an hukmin, dari suatu hukum, ala marriz zaman, di atas lewatnya waktu. Lau pada ma'a'bala, walaupun nampak apa-apa yang susah, apa-apa yang muskilah. Mana zalik? Ma min hukmin, tidaklah dari hukum dari masa ke masa, dari zamannya Nabi sampai sekarang, dari masa ke masa, pasti ketika ada hukum yang datang, pasti ada. Ketika masalah itu datang, pasti diketahui hukumnya. Agama kita menjelaskan hukumnya. Jadi dari masanya Nabi alaihissalatu wassalam, zamannya sahabat tabi'in, sampai di zaman kita, ketika masalah itu datang, kemudian datang, kemudian datang, pasti agama kita sudah jelaskan tentang hukum tadi. Walaupun nampak awalnya susah, walaupun nampak awalnya sulit, tapi setelah diteliti, setelah itu dibahas, maka akan nampak hukum yang sebenarnya. Itulah agama kita. Tinggal kita mau belajar apa enggak aja, kan gitu. Ya kan? Itu aja. Jadi enggak ada istilahnya ini hukum, enggak ada hukumnya, enggak bisa. Ini hukum, enggak ada hukumnya. Walaupun hukum itu ada di zaman kita sekarang dan tidak ada di zamannya Nabi alaihi salatu wasalam, itu pasti ada hukumnya. Pasti ada hukumnya. Loh kok bisa begitu? Karena kaidah itulah yang menghukuminya. Kaidah itulah yang menghukuminya. Contoh ya, contoh. Ada enggak di zaman dahulu hukum makan pepaya? Di zaman dulu enggak ada pepaya loh ya. Ada enggak hukum makan durian? Ada enggak zaman dulu hukum makan durian? Kalau senang ditanya apa hukum durian? Enggak ada zamannya Nabi, enggak ada zamannya para sahabat, dan enggak ada mungkin zamannya para tabi'in apa itu durian. Ini perkara baru kan? Nah, maka apa hukumnya dengan kaidah? Kaidah, apa kaidah? Al-aslu fil asyai ibah. Hukum kaidah asal yang ada di dunia ini adalah mubah dan boleh. Dengan kaidah. Maka kaidah itulah na'am ma min mas'alah, kecuali pasti ada jawaban hukumnya. Walaupun awalnya susah, tapi setelah diteliti, dibahas, maka akan ketemu pula jawabannya. Nah, li'annahu, karena apa kok bisa ada jawabannya? Li'annahu, karena agama kita qadihtawa, sungguh telah mengandung qaidah. Agama kita ini mengandung qaidah. Dengan qaidah itu bisa menjawab ahkam-ahkam di setiap masa. Ya, ahkam-ahkam yang terjadi di setiap masa. Tustakhraju, akan dikeluarkan al-ahkam, hukum-hukum, anha, dari qaidah itu, rasyada, dalam keadaan membimbing. Maka, na'barakallahu fikum, kenapa setiap masalah, di setiap masa, di setiap zaman itu ada jawabannya? Karena agama kita mengandung qaidah. Dengan qaidah inilah bisa dikeluarkan apa hukum, dengan memberikan petunjuk yang benar. Dengan kaidah ini bisa membimbing manusia untuk bisa menghukumi dengan hukum yang benar. Falihada, kaidah yang harus difahami. Pernah Syekh bin Baz rahmatullah alaihi pernah ditanya ketika membahas tentang mahwa manhaj kita, manhaj salaf, Al-Qur'an was sunnah di atas pahamnya para salafina soleh. Kenapa tidak di atas kaidahnya para salafina soleh? Beda pak ya, paham dan kaidah. Kemudian ini nggak perlu kita bahaskan, sudah ma'ruf insya Allah. Setelah itu, ketika perlu ditanya, terkadang ada suatu masalah dengan bahasa kaidah usul juga, iyyaka anta takallama wa laisa laka salaf. Hati-hati Anda berbicara dan Anda tidak memiliki salafnya. Dalam masalah ahkam, kita itu hati-hati. Jangan asal ngawas. Jangan asal bunyi. Sedangkan Anda enggak punya salafnya. Enggak punya pendahulu. Kata si bin Bas, ini pada masalah yang ada di zaman dahulu. Ketika masalah itu ada di zaman dahulu, hati-hati Anda itu berbicara, sedangkan Anda tidak punya salafnya. Masalah orang yang salah dan bertaubat kepada Allah, ada gak di zaman salaf? Jelas ada. Kalau kita membuat salaf sendiri, hati-hati. Karena perkara ini ada di zaman salaf, dan Anda membuat sesuatu yang baru, yang tidak ada salafnya, misal contoh kan, maka hati-hati. Setelah itu Syekh bin Baz berkata, bagaimana dengan kaidah yang kita pelajari? Qala rahimahullah. Di saat perkara itu tidak ada di zaman salaf, paham ya? Maka boleh Anda menggunakan kaidah mereka dalam menghukumi perkara yang baru tadi. Jelas? Maka lihat perkaranya. Kalau memang perkaranya itu ada di zaman salaf, kita enggak boleh bikin kaidah sendiri. Harus apa? Mengikut dengan pemahaman mereka dan kaidah mereka. Tapi di saat perkara itu tidak ada di zamannya salaf, kita harus pakai kaidah yang mereka telah bikin, kaidah yang mereka telah bikin. Jelas ya? Nah, itu harus difahami. Makanya itulah rahasia agama kita. Nah, setiap masalah yang lewat di masa demi masa itu pasti ada jawabannya, karena agama kita mengandung kaidah. Ini yang butuh kita gali, kita pelajari. Ya, yang butuh kita gali dan kita pelajari. Insyaallah sampai di sini dulu. Kita akan lanjutkan insyaallah di kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan? Iya. Sama. Boleh juga, enggak boleh juga. Itu terus mengalir sampai sekarang. Dari Banu Hashim masih ngelus, dari Banu Abdul Muttalib yang memiliki terus sampai sekarang. Nah, tinggal aja tanya. Karena istilah pemberian itu ada banyak macam. ada yang namanya hadiah, ada yang namanya sedekah, ada yang namanya zakat. Dan masing-masing itu ada pembahasannya. Dan yang ada yang paling kuat sesuai dengan ala hasabi niyati. Niatnya orang yang memberi itu apa? Kalau niatnya hadiah, maka boleh diterima. Ya kan? Lihat aja niatnya apa. Beda kalau sedekah biasanya dari orang miskin, dari orang kaya ke orang miskin. Kalau hadiah semuanya bisa. Orang miskin juga bisa ngasih hadiah ya. Nah, bukan ngasih sedekah. Oh, miskin ngasih sedekah. Gaya kali kamu. Bukan, hadiah. Udah? Udah, Pak. Berarti kalau enggak dapat orang pintar-pintar berarti ya. Iya. Dan kaidah fikih, insyaallah disebutkan apa bedanya usul dan apa bedanya kaidah. Nanti akan datang insyaallah. Kenapa enggak ada sebutkan? Karena nanti akan datang. Apa itu usul fikih? Apa itu kaidah fikih? Apa itu namanya dhabit dan apa itu namanya kaidah akan dibahaskan dan dhabit juga. Dhabit, jadi antum harus ingat-ingat ada usul, ada kaidah, ada dhabit. Diapal-apal ini, Pak ya. Ada usul, walaupun nanti antum keluar dari setelah taklim, wah itu kaidah itu, wah mantap sekali kan. Oh salah itu dhabit itu, masya Allah kan. Oh, walaupun gak belajar kan kayaknya iso gitu loh Pak. Iya. Yeah. Misal contoh aja ya, jangan dipahami. Kaidah al-misalul misal la yu'tarad. Perkara contoh itu enggak usah dikritik, misal saja. Kalau memang ada salahnya alhamdulillah. Kalau enggak ada salahnya sudah kan masalah kaidah. Ya tinggal tanya salahnya mana. Kalau dia enggak mendatangkan salafnya, maka masuk dalam perkataan Imam Ahmad tadi, iyyaka an tatakallam wa laysa laka salaf. Jadi kita itu memberikan kaidah umum barakallahu fikum. Jadi misal contoh tadi praktekkan kaidah ini. Kalau memang antum ada salafnya alhamdulillah kan. Kalau memang enggak ada salafnya, lalu dari mana kayak gini semuanya ini? Ah, min indik dari apa? Dari apa? Dari sisi kamu. Ya enggak benar lah. Itu kaidahnya. Tinggal antum menanyai, karena apa? Karena kaidah usul fikih al-muddai al-bayyinatu wal yaminu ala man anqar, yang mendakwakan ya butuh bukti, antum menjalankan gitu dakwaan dari mana buktinya kan gitu. Karena asal kan lepas dari ini semuanya. Al-asal yang namanya taubat, ya sudah taubat selesai. Kepada Allah, kepada manusia sudah selesai kan. Ngapain ditulis, ngapain dikasih apa? Materai, ngapain sebenarnya ala urusan. Ono matrai, kamu harus gini dengan matrai. Oh, po alasan matrai barangnya. Nah, itu kan kalau gitu kan mana dalilnya? Kan asal kan tanpa ini semuanya kan gitu. Kaidahnya loh ini. Kita bahas kaidah loh ya. Kalau memang ada salah, ya sudah selesai perkaranya kan gitu. Kalau memang enggak ada dari mana kan gitu. Dah? Yes? Enggak ada ya? Baik, kalau enggak ada berarti mantap lah insyaallah. Besok ditanya ya. Enggak, takut ditanya. Ya, jangan takut ditanya. Jadi jangan, makanya kata Mujahid apa? Lan yanalul ilma mustakbirun wala mustahin. Enggak akan dapat ilmu orang yang sombong dan orang yang sungkan. Walau orang sungkan itu orang dapat ilmu. Jadi takut ditanya, enggak masuklah taklif lah. Enggak ditanya, enggak. insyaallah. Kita belajar aja insyaallah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdik, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika.